بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نعم. Kita lanjutkan kisah Thawbah Ka'b bin Malik dan dua sahabatnya radhiyallahu anhum. Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum mengisahkan akan datangnya berita gembira yang sangat ditunggu-tunggu pada hari yang ke-50 ketika beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu salat bersama kaum muslimin, nah salat subuh atau diterangkan dalam hadis beliau salat di rumahnya pada saat itu, yang biasanya salat bersama kaum muslimin sebagaimana yang telah diceritakan oleh Ka'ab. Ya, beliau keluar salat bersama kaum muslimin. Adapun di hari itu beliau salat di rumahnya. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu beliau sedang duduk di rumahnya, nah, yang kondisi beliau pada saat itu sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat yang 118, nah, pada saat itu dhaqat 'alayya nafsi wa dhaqat 'alayya al-ardhu bima rahabat, ya, sungguh sangat sempit, ya, jiwaku terasa sesak, jiwaku ini. Demikian pula terasa sempit bumi ini bagiku, padahal bumi itu luas, disebabkan karena boikot yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ka'ab dan dua sahabat yang lainnya. Dalam keadaan yang seperti itu pada hari yang ke-50, Ka'ab mendengar suara orang yang berteriak yang naik di atas gunung Sal'in. Ya, bahkan diterangkan orang tersebut naik di puncak. Ya, min dhirwati. Nah, Sal'in min a'lam. Dia naik di atas puncak gunung Sal'in. Siapa yang naik tersebut? Siapa yang naik di atas gunung Sal'in? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dengan suara yang keras, nah, yaqulu bi ala sawtihi, dia mengatakan, berkata dengan suara yang keras, suara yang tinggi, ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab ibn Malik, nah, bergembiralah. Nah, kemudian Ka'ab tersungkur sujud, ya, tentunya bahagia akan berita gembira yang akan datang, yang telah datang kepada beliau. Dan saya pun mengetahui, kata Ka'ab, bahwasanya itu adalah merupakan jalan keluar. Juga telah kita sebutkan, nah, Rasulullah SAW memberitahu manusia, nah, perihal tentang diterobat, diterimanya, nah, taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau selesai dari sholat subuh. Nah, lalu orang-orang kemudian, nah, datang memberikan kabar gembira tersebut, ya, kepada Ka'ab dan dua sahabatnya, itu Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Adapun yang datang kepada Ka'ab ibn Ka'ab bin Malik, yang datang membawa berita gembira, nah, ada dua orang, ya, yang satu adalah seorang yang memacu kudanya yang kencangnya menuju ke arah Ka'ab, nah, adapun yang satunya berjalan dengan cepat seperti bagikan orang yang berlari, nah, dari Bani Aslam, nah, dan juga ya kemudian dia naik ke atas gunung ya. Dan adapun yang berada di atas kuda, yang memacu kuda sebagaimana telah kita sebutkan, siapa namanya? Zubair bin Awam. Nah, adapun yang berjalan dengan cepat yang berasal dari Bani Aslam, yaitu Hamzah bin Amr Al-Aslami. Nah, inilah ya, dua orang yang datang memberikan kabar gembira kepada Ka'ab. Nah, dan disebutkan bahwasanya suara ya, yang berteriak di atas gunung, nah, itu lebih cepat sampai daripada kuda, nah, yang dipacu oleh Zubair bin Awam. Suara yang diteriakkan oleh Hamzah ya, yang datang kepada Ka'ab tentunya, nah, itu lebih cepat sampai daripada kuda yang menuju ke arah beliau ya, daripada seorang yang menaiki kudanya, nah, menuju ke arah beliau untuk memberikan kabar gembira tersebut. Adapun sahabat yang lainnya yang datang membawa berita gembira kepada Hilal bin Umayyah adalah Sa'id ibn Zaid. Nah, dan yang membawa berita gembira kepada Murarah ibn Rabi' adalah Silkan. Adalah Silkan ibn Salamah. Silkan ibn Salamah. Silkan ibn Salamah ibn Waqshin. Dan ada yang menyebutkan Salamah. Nah, tanpa alif mad ya, Silkan ibn Salamah. Silkan ibn Salamah ibn Waqshin Abu Na'ilah. Naam. Al-Ashhali. Jadi yang menyebutkan Silkan ibn Salamah, Silkan ibn Salamah ibn Waqshin Abu Na'ilah Al-Ashhali. Naam. Dia yang datang membawa berita gembira kepada Murarah ibn Rabi' nah, Al-Amri. Nah, kemudian kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma iyyahu bibisharatihi." Maka ketika orang yang saya mendengar suaranya datang kepadaku ya, ketika orang yang saya telah mendengar suaranya itu datang kepadaku, sampai kepadaku, siapa orang itu? Nah, Hamzah ibn Amr Al-Aslami. Nah, suaranya lebih cepat sampai ya, daripada nah, seorang yang memacu kudanya ya, ke arah Zubair bin Awam. Nah, dia lebih cepat sampai. Dan ketika nah, orang yang saya mendengar suaranya ya, datang kepadaku ya, memberikan kabar gembira, membawa kabar gembira kepadaku, tibashiruni, nah, menyampaikan kabar gembira kepadaku, maka katakan naza'tu lahu thawbayya, lalu seketika itu saya melepas ya, kedua pakaianku untuknya. Fakasautuhuma iyyahu, lalu saya pun memakaikannya, memakaikan pakaian enam tersebut kepadanya, pakaian yang dikenakan oleh Ka'ab disebutkan di situ dhamirnya dua ya, huma, lalu saya pun mengenakan ya, memakaikan kedua pakaian tersebut kepadanya, kepada Hamzah bin Amr Al-Aslami. Naam. Bi bisyaratihi. Ya. ya, sebagai hadiah karena telah membawa berita gembira, ya, dengan berita gembira yang dia bawa, ya, sebagai hadiah untuk Hamzah bin Amr. Nah, atas berita gembira yang disampaikannya, ya, bi bisyaratihi, dengan kabar gembiranya. Ini maksudnya, ya, dengan sebab kabar gembira itulah, ya, maka Ka'ab pun melepaskan pakaiannya sebagai bentuk hadiah, memberikan hadiah, sangat senangnya, saking senangnya akan berita gembira tersebut, maka dia pun menghadiahkan pakaiannya kepada Hamzah bin Amr al-Aslami, yang lalu kemudian memakaikan kedua pakaian, enam pakaian tersebut. Dan Ka'ab mengatakan, wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin, demi Allah saya tidak memiliki selain keduanya pada hari itu. Saya tidak memiliki pakaian selain keduanya pada hari itu. Yang dimaksud adalah, yang dimaksud oleh Ka'ab, yuridu min jinsi thiyab, yang dimaksud adalah, yang diinginkan oleh Ka'ab adalah min jinsi thiyab, jadi jenis pakaian tersebut, dari jenis pakaian tersebut. Nah, jadi dia tidak lagi memiliki pakaian yang dia kenakan itu pada saat itu, ya. Sebagaimana telah kita ketahui, saya Ka'ab memiliki perbendaharaan yang lain. Nah, sebagaimana diceritakan di awal hadis, ya, dimiliki kedua kendaraan, bahkan akan diterangkan juga di akhir hadis, dia akan datang membawa hartanya, ya, untuk bersedekah, menunjukkan ada hartanya, hanya dari sisi pakaian, ya, dalam hal jenis pakaian yang dikenakannya pada saat itu. Maka dia pun mengatakan, wallahi ma amlik, ma amliku ghairahuma yawma idzin, saya tidak memiliki selain keduanya pada hari itu. Nah, yang dimaksud adalah pakaian tersebut. Naam. Wasta'artu thawbayni falabistuhuma. Lalu saya pun meminjam pakaian, dua helai pakaian. Ya. Ya, dia meminjamnya kepada siapa? Kepada Abu Qatadah. Nah, di pakaian yang dipinjam dari Abu Qatadah. Nah, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Jadi dia meminjam pakaian, ya, pakaian itu berasal dari Abu Qatadah. Falabistuhuma, kemudian saya pun mengenakan, ya, memakai pakaian tersebut, kedua pakaian, kedua helai pakaian itu. Wa antalaqtu ata'ammamu. Lalu saya, bersiap-siap. Ata'ammamu ay aqsudu. Ata'ammamu ay aqsudu. Sudah lewat ini, seperti dalam ucapan Ka'ab, fatayammamtu biha tannur. Fatayammamtu ay qasadtu biha. Fatayammamtu maknanya ay qasadtu biha at-tanur. Fasajartuha. Sama dengan ini. Pada kalimat sebelumnya dengan menggunakan fi'il madhi, ini dengan fi'il mudhari'. Ata'ammam. Ata'ammam. Ini aqsudu. Saya bersiap-siap, ya, bermaksud untuk menemui Rasulullah SAW, untuk menghadap Rasulullah SAW. Jadi saya bermaksud untuk menemui Rasulullah SAW. Yatalaqani an-nasu fawjan fawjan, yuhanni'unani bitawbati. Ya, ketika itu manusia, orang-orang, ya, menyambutku, ya, faujan faujan, jama'atan jama'atan, Naam. Faujan, faujan ay jama'atan, jama'atan. Naam. Berjamaah-jamaah. Ya. Berduyun-duyun datang, jamaah, jamaah lagi. Ya. Ramai, berbondong-bondong. Ya. Jama'atan, jama'atan. Faujan, faujan ay jama'atan, jama'atan. Naam. Jadi orang-orang menyambut kedatanganku, ya, secara berduyun-duyun, ya, jamaah-jamaah, kelompok manusia lagi datang lagi, ya, begitu banyak. Nah, yang mereka yuhanniuna ni bitaubah, mereka, nah, mengucapkan selamat kepadaku. Nah, memberikan selamat kepadaku dengan diterimanya tobat, ya, dengan diterimanya, ya, tobatku tentunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima tobatnya. Jadi mereka memberikan selamat kepadaku, ya, dengan tobat tersebut, ini dengan diterimanya tobat. Nah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wayaqulun, ya, ketika mereka mengucapkan selamat, nah, mereka pun mengatakan, dan mereka mengatakan kepada aku, wayaqulun ali, mereka pun mengatakan kepada aku, ditahnika, ya, dikasri nun, ya, ditahnik, nah, yang benar dikasri nun, nah. Adapun bi fathin nun keliru. Nah. Litahnika taubatu taubatullahi alaik. Nah. Jadi mereka berkata kepadaku, selamat, ya, atas diterimanya taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatmu. Hatta dakhaltul masjid, ya, sampai aku masuk, nah, ke dalam masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun hawlahu an-nas, ternyata Rasulullah sallam sedang duduk dan di sekitarnya ada manusia, ya, dan di sekitar beliau ada manusia yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qama Talhah bin Ubaidillah, lalu Talha bin Abdullah berdiri. Talha bin Abdullah ma'ruf, ya, salah satu sahabat yang telah diberikan kabar gembira, nah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Talha bin Abdullah berdiri, ya, radhiyallahu anhu. Yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Ya, yuharwilu, ini kata harwala, yuharwilu, harwala yang asra'a fi masyihi, nah, asra'a fi masyihi, ini dia bergegas, nah, berjalan dengan cepat, ini bergegas, ya, menuju ke arah Ka'ab bin Malik tentunya, ya, Talha bin Ubaidillah kemudian bergegas, ya, berjalan cepat, nah. Lalu beliau pun menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Nah. Kemudian Ka'ab mengatakan, wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri selain Talha bin Ubaidillah. Nah. Ya, tidak ada seorang pun dari kalangan muhajirin yang berdiri selain Talha ibn Ubaidillah. Maka fakana Ka'ab la yansaha liqulhata. Fakana Ka'ab la yansaha liqulha. Maka karena itulah Ka'ab, ya, tidak melupakannya. Nah. Tidak melupakan, nah, kejadian tersebut, peristiwa itu. Nah, akan kebaikan Talha radhiyallahu anhu. Jadi dia tidak melupakan Talha radhiyallahu anhu ketika peristiwa diterimanya tobat Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, ketika dia berdiri kemudian bergegas menuju Ka'ab lalu memberikan menjabat tangannya dan mengucapkan selamat kepada Ka'ab. Baik, kita cukupkan insyaallah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala alim bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.